السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. لما يدخل الإيمان Pengajian jam mereka kalau res tanggal dan berikut Ramadan. Rencana pengurus pengajian puasa dimulai tanggal 3 Ramadan, tutup tanggal 16 berikut. Jadi sejang-ejang pengajian puasa sampun boten. Insya Allah pengajian Jumat Fajar dimulai bulan Syawal Jumat kaping 3. Insya Allah dumawah Jumat Wage. Ngata lagi insya Allah Jumat kaping 3. Terus pengajian poso diakhiri dinten menika. Mangke kangge tutupan saderenge berdoa maos tahlil saantawis kangge keluarga kita ingkang sampeyan sami sumare. Namung saantawis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Eling-eling. Wong akeh kang padha iman. Ijtanibu. Ngedoho nasira. Ninggalo siro kasiron ingkang akeh minabzoni saking penyono sing ra apik. Inna ba'dazoni satemene sebagian penyono isimun dikono sing dosa. Bahasa Al-Quran sangat teliti. Sebagian penyono ana sing dosa. Ini bahasa sing luar biasa. Berarti ana penyono sing ora dosa. Nah, jadi ini perlu penjelasan. Nyono utawi curiga sing dosa niku nyono elek dhateng wong Islam sing saleh-saleh, wong Islam sing lakune apik-apik sampeyan nyono sing elek niku dosa. Tapi nek nyono sing elek dhateng wong Islam sing fasik kenging. Dan iki wong Islam sing fasik niku disebuti wong Islam sing wani nglakoni dosa gedhe. Sampan nyono sampan curigai kenging mawon. Wong karo Gusti Allah ewani. Wong nglakoni dosa gedhe iku berarti wani karo Gusti Allah. Wong Gusti Allah diwaneni. Mulane bahasane Quran boten sedaya penyana iku dosa. Boten ngoten bahasane inna ba'dzunni sebagian penyana. Berarti ana sebagian lain sing boten dosa. Terus nyono sing dosa niku. Nyono atine ngrentek. Wong iki kok kaya apel apa-apa ngrentek. Terus mbok ucapke karo kancane sampeyan. Niki penyono sing ngandung dosa. Nek mengrentet tok. Tapi mboten diucap, mboten apa-apa. niki kula nerangake secara rinci sepada saham gerentek, tapi gerentek dah boten diucap, boten apa-apa. Malah onten timbangane ayat menika hadis ikhtarisun nasa bisu izzani. Sengati-hati jaga dirimu menghadapi seseorang dengan selalu curiga. Jadi anggarana wong nang jodoh mbok percaya durung karuan wong apik. Jadi nek ana wong moro-moro dajane omongane apik, hatimu ketep kudu selalu curiga. Malah ngoten Kanjeng Nabi, ikhtarisun nasa bisu izzani, sing curiga. Engkau tadi ngajak ngomong-ngomong, dodol-dodol, mas-masan, ketemu ngapusi, bahayaan itu. Karena nerangake seayat ini, aku mboten sakit lajeng nopo kahanane ayat ini, mboten. Jadi curiga itu kadang-kadang saya. Jadi ini ada orang ujuk-ujuk marah, menari api, kaya ngomong-ngomong api. Sing hati-hati, iku durung karuan kanca temenan. Kula eling di belajar bahasa Inggris. Eling tak apal mau lagi 50 tahun belum apa nang. All honest friend that speak aspect. Wah, ini kan dari sambal ini ya bisa tenang. All honest friend that speak aspect. Bukan semua teman itu orang-orang yang berbicara manis kepada kita. Nah, orang-orang ngomong api-api, juga karuan konco. Kadang-kadang harap ngapusi. Kudus onten sing kakusan seharga 40 M. Wongi wong wedok, lincahan, itu ngapusi. Masalah jual emas dadakan. Itu makanya sing hati-hati. Nah, orang ngerempek-ngerempek sampean sajanya halus. Durung karuan konco. Ya, selalu curiga. Itu malah jauhi Kanjeng Nabi. Ikhtari sunnasa bisu idwani. Selalu curigalah terhadap seseorang dengan curiga yang mapan. Nah, kalau sebagian penyono dosa niki dieling-eling nyono curiga dhateng wong Islam sing lakune apik. Cara istilah wong saleh salihah sampan curigai sampan nyono elek. Nanti diucap dosa. Nek namung kerentek hati durung diucap, dereng nopo-nopo. Jadi nek diucap, terus diganda-ganda nolong, nah itu dosa. Iki nek wonge soleh. Nek wonge fasik, wong fasik, wong Islam, sing sembrono, lakune dosa gedene mludah, dicurigai. Kinyono elek, ora apa-apa. Apa mana wong kafir, ora apa-apa. Ya. Ini purbulo terangake, sama. Saket nake santri-santri, moco tafsir Jalalain, moco tafsir Sawi, lan liya-liyane. Walah tajat nasulan, ojo niti-niti elek wong liya. Dan ini secara umum, ojo niti-niti ele'e wong liya. Ojo. Nek kue kepengen niti-niti, niti-niti ele'mu. Ojo ele'e wong. Malahnya wong sing nudigi wong. Iku isyarae wong ele'. Tangan, driji, nek saman genudigi wong. ใจกูเป็นในนอร้องใจกูเป็นทีนี้ที่เซ็งมันอยู่รุสเร่งหวังเมาแม่งสิจิตแต่พี่ทีนี้ที่เซ็งมันหลงกงงูที่มีอาวะหมดปั้นปั้นแต่ที่ตุกังมายองอิวองกูดูไปแหละนี่คือหางานอันนี้สามารถนั่นจริงงงบางทีกูนาคาบางทีกูงามตุกันบางทีกูทีนี้ชื่อใจนู้นจริงเอามาไอ้ที่ประตังจิตเมื่อไรนั้นตุกังปล่อยเยอะนี่ก็เจ้าเมื่อไรนั้นเชื่อน้อยเยอะอีงานตัสมาสอาลาปล่อยปล่อยอันนี้กิการดึงนาฟิมแรงเงตั้งเกตมันอายาโรอาเขาดูพิจารณ์เป็นลำยามุทัตตาอยากมาละตักอะไรนี่พิจารณ์กันมันอายาโรอาเขาดูพิจารณ์เป็นลำยามุทัตตาอยากมาละเซิงสะปะโลเวมอยอิตุลุเรสะกะเพลงละกอนิตุโสวงเซมอยอิมาอูโอราคากัลมาติมาตินะสุรงลาโกเนกอยอลาคูเนตุรุเรเซงติกอยออีที่อันสัตว์กูนองอันติโกกาสาสิงกัดเซงคำปันติอาปาลอเจมอยอมอยอเดะกะเต็มปลอกนุ่นชิติเดวงกูนองกูอยากิเอนะเนี่ยอาจจะมายะมายะเนี่ยเป็นเต็มปลอกบุตรนางสาวมายะมาแล้วในการเงินจากข้าครูปุ่นนั่นเองกูเสียงเป็นเสียงสามเดือนอาจจะนิตินิติแอลเอเอวังลีโอเนี่ยก็เป็นเงินลิสต์สลิติโอฮาวะมุจิบิดัจยาวะเอติตลิเซจิวิอเจนิตินิติอาวะเอวังลิโยแนงติวังลิโยงติโยอาปิเอแนงติอาวะเองติโยเอละเอแต่ที่โอระรูบังซาดูเอฮาเปในเจ้าพลังงานได้ดึงนาปิมันอายาโรอาโฮุปิยันเป็นลำยามุทัตตายักมาลาเมื่อไรกันดีนะพี่มูลังสุภยาอุมาติกิจบเล่มสุกุลติลังอุดุรุอิลามันหัวอัศวลาเมงกุมวาลาตันดุรุอิลามันหัวฟาวฟาคุมฟาวาอัจจารุอัลลาฮ์ยัตารุนิมาตัลลอฮิอะลัยกุมจาระเจาะเวมันเด็กน้อวงสะมีสอร์มูอาจจะมันเด็กวงสะดูวร์มูในเวกิลเงินโนรับแบกการงินโนในมัดปาริงานในอัลลอฮ์ในสลีรามูวงตัวผู้น้องกับเวกาซาเซงสัจจะนาในมรักุเซงดีกลบนี่ก็นักกาลีเลวนะคะที่สิแน่มาคุเซงดีกลัวเอาวันเสราบ้างมาคุดีกลัวอย่าไปตับกับมอนต่อรู้มาคุดีกลัวอีกุตะเกษอาวะมุงอุรุสันเดือยอุกุระการสักนิสารมุปามาในปีปูสัมพันกาจสัญญางานตะลงสเตลอุตโตอุตโตเนตีโอสักนิสารเอAlhamdulillah wa syukrulillah Sandang aku telung setel Aku nak delok panjaku rukoyah Sandang aku kata rong setel Rukoyah sini sandang aku rong setel Dibro Nanti sami sore Alhamdulillah wa syukrulillah Sandang aku ije rong setelAku nak delok Zainab, sandangannya karak sang setel. Zainab caranya dibuat mana? Alhamdulillah, wa syukurillah, sandangaku isi sang setel utuh-utuh. Aku nak delok Mariam, sandangannya karak siji, kekere maplet-maplet. La Maria sempre prima prima prima dingo. Alhamdulillah, mabrat mabrat lah. Aku isi kelamben, aku nyelok satiem, terus belajar terus. Nah satiem saya belajar terus, saya syukur piye. Alhamdulillah, wa syukurillah, belajar belajar lah. Alaku aras, aku nyelok tuhan tidak syukur kaya mono, kok ngatang-ngatang terus lah. Kepenaan lah. Lagu Khadijah saya ngatang-ngatang pilih syukur. Alhamdulillah wa syukurillah aku bisa diparihi ngatang-ngatang. Nelak ngatang-ngatang ini aku jadi pelajar terus. Banyak berpikir. Mana itu Kanjeng Nabi dengan dia? Unduru ilaman huwa assalamingkum. Kue mandengo wong sani sormu. Yang sepuh kuno, dialek bahasa, kue nak melaku, sengging, keluh. Kepinu ekor. Jadi ajaran Quran, terus dirangkapi hadis, terus ditarjamah sing gampang diwajah. Penak. Wala yang tetap dukung bakdo lan ojo nyater sapa sebagian iro ning sebagian layane ojo nyater aduh hibu apa seneng siro ayo hibu apa seneng ahad dukung sapa salah suwi nyerkabe ayak kulang lakma akihi ing yento mangan sapa ahad dukung lakma akihi yang dagingnya dulure maitan kira asapan ana sing maca maitan ana sing maca maizitan maitan kale mentah-mentah apa kuwi seneng mangan dagingnya dulurmu mentah bakar itu maka mesti gedeng sira kabeh yang mangan daging mentah mulane aja nyatur-nyatur wong. Surah usah nyatur-nyatur. Nah, sejarahnya nyatur, takrifnya nyatur, yaitu nuntur, ele'e wong liya, nek nganti krungu, loro hati. Sejarahnya nyatur. Ya, nyebut-nyebut, ele'e wong liya, nek nganti krungu, loro hati ne. Tapi nek ngalem nyebut-nyebut api ewang liya ora apa-apa. Senajan wonge muring-muring ora apa-apa. Iki aturane dadi Islam ana tata cara sing apik. Mulane Kanjeng Nabi ku sering ngalem-ngalem sahabate sering. Ana madu nyatus sapa wa Abu Bakr Babu dan paling romantis ya aku iki lawane Abu Bakar tegese bakjane aku sing paling lomo Abu Bakar bakal dialem lomane nene nyene kena wis dialem dening Nabi ragaane kenyataane ya luar biasa. Nalika perang Tabuk diumumke. Sopo-sopo sing kepengen bantu infak kanggo perang Tabuk. Kita butuh senjata. Lumane ku sahabat royoan mulai terus duit sahabat itu dicikoki diusung. Ana sing sepro sepuluh, ana sing mandi separuh, macam-macam. Sayyidina Umar niku langsung duit sak peti simpenane dicukup separuh. Separuh dingangane kanggo keperluan keluarga, sing separuh diaturke jeneng Nabi. Ya Rasulullah, apa itu Umar? Harta pira? Niki pun sepale saking hak milik kula. Eh kono, kono, ditompo. Nalika ditompo, Sayyidina Umar bunga. Ngerentet hati ini. Coba aku wani separuh Abu Bakar sing digadan-gadan di Nabi paling lo mau wani virus ini. Ini Sayyidina Umar. Nanti ngerentet Abu Bakar melepet. Gawa artosa. Pesdangan putih. Ana apa Abu Bakar padha ngaturake kangge infak perang Tabuk. Pira itu griyang pun telas. Sayyidina Umar semapetnya itu. Sembelang ngeran. Usura Isa ku. Ngangkat kaya Abu Bakar Isa ku. Separuh ku tak wanek-wanek no. Tak gendel-gendel namun. Dekapin. Nanti kanji Nabi merengetake Abu Bakar. Abu Bakar. Kanggo infak kabeh kanggo keluarga ni, itu urusannya Gusti Allah. Masya Allah. Ya buka kaya. Ini buatin kekuatan kita. Buatin kekuatan. Kalau mengek, tak mana. Bantu-bantu, ojo kabeh, ojo pal-palan lagi. Separuh ya ampun. Seprot, sepuluh mawon. Terus ngapi itu. Ngunanya naik angkat jawani kok. Karena kita sampaian 10,000, sepuluh-sepuluh, ngeboni peti 1,000 wani. Nak 100,000, ngeboni 10,000 wani. Nak kita sampaian 10 miliar. Aku dirumuni aku sama mas bujuk dikit. Kita sampaian 10 miliar, terus tinggal sumbangan 1 miliar. Aku rak ngandel. Aku rak ngandel ke urusan kulo. Ini ketemu sampean wani. Ini urusan sampean, tapi aku tak nandes. Nah, ini kena sampean lucu. Sampean kok bisa nandes? Lah, urusanku itu. Nah, ini gak serane ngomong mantasnya teniki. Aku tak nandes. Orang nandes, tapi nyokane iya. Orang apa? Aku sing orang nandes. Tapi nyata loh, orang nandes. Ya. Ini tidak ada ya. Wattaqu Allaha lan wattiyasira in Allah. Inna Allaha tawwabur rahim. Satemi Allah tawwabun kudat kang nompo tobat rahimun kang welas asik. Gusti Allah zat sing nompo tobat tur welas asik. Mulane Kanjeng Nabi mulang Bu Aisyah ngadepi Lailatul Qadar niku ngamal napa sing apik diwaca. Kanjeng Nabi mulang Aisyah kowe ngakeh-ngakeh-ngakeh maca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Iki sampean waca. Sing menangi dina dalam Ramadan pirang-pirang bengi. Sambat baca, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu diwaca. Ulang hari Kanjeng Nabi. Gampang, enteng. Terus ayat tanda itu nerangake secara umum. Ya ayuhan nasuhu iling-iling para manusia. Inna satamne ingsun khalaqnakum kunitake ingsun ing sira kabeh. Seliramu kabeh manusia sak jagat. Tak ciptaake min dakarin sangke wong lanang siji. Wa unsalan wedok siji. Manusia sak jagat takkan dihani kue tak gawe ku sangka manusia lanang siji wedoke siji metu sak jagat pirang miliar aku ora iso ngitung ayo lah wong lanang siji sing dimaksud mbah Hawa wong wedok siji sing dimaksud mbah Hawa jadi manusia sak jagat iki keturunan Mbah Adam, Mbah Hawa. Bacane saking wong loro. Terus Nabi Adam ngelahirake saben babaran itu jampret. lanang siji, wedok siji, anggar babaran. Kobil, karo iklima, tuh babaran mana, jambrit mana. Habil, labuja, terus dapana. Nanti pensongolas. Kusya Allah gawe ngono ku iso, jambrit. Ini jaman jaluk ya kena, tapi gak bakal iso tak dikiki. Tak dikiki. Datang sama nyadak ya lo, ya Allah kusi, mugi-mugi kulo sakit jatuh Nabi Adam, dan juga anak jambret yang sama lah. Karena tiga gunungan sana. Istimewanya Abu Nabi Adam. Yang sama lah, jambret terus. Lajeng sing ke 20, ijen Nabi Ses. Jadi putranya Nabi Adam, wonten 39. Yang jambret dalam belu-belu, tambah siji dalam belu-belu. Terus, manak-manak mutu-mutu, buyo, canggah, wareng, nanti saiki. Waja'alnakum landadaka insun Allah yang sirakabah su'uban halih bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Makoba ilalan bersuku-suku. Mana-mana suku, mana-mana sing istilahnya penduduk Eropa, penduduk Asia, penduduk Afrika, atau sono kabupaten-kabupaten, nanti perkampungan. Wakoba ilahi suku-suku. Nah, kabeh mau dimaksud lita arafu, supaya saling mengenal. Jadi rukunan, orang saling bertengkar, boten litanakaru bertengkar, boten. Tapi litanarafu, saling berkenal-kenalan. Terus, diparingi wawasan, wong sak dunya, sing paling utama. Inna akramakum sak temene kang terhormat di antara kalian innallahu pandangan Allah atqakum sing paling takwa. Sing paling takwa iku paling mulya. Ngeten iki ampun ditanggapi secara umum kaya. Dadi kuwe nek belum takwane tenan wis iso ngumpuli Kanjeng Nabi boten sakit. Jantan pol keeling itu, adiak legane ngati. Ora iso nandingi ganti nasi, ora iso. Ojo nekat. Antai kujok, dawe ngonan tuh. Iya, tapi sing ora nanti. Jadi wong saiki, wali hujuk Jum'ah wakit legane ngati. Lengi badak di pol ke, ora bakal nandingi pangkate sahabat. Sahabat. Ora takan. Jadi wali urduk Jum'ah wakit lekane hati. Di pol pengi bacai. Nandingi pangkate sahabat mboten saged. Sahabat sing urduk Jum'ah wakit. Nandingi pangkate nabi mboten saged. Jadi ini pun tertutup. Ya, tertutup. Walam takun nubuwatun muktasabah walau rokok fil khairi ahla akobah. Pangkat kenabian orang bisa dikejar. Senajan ngibarat wamaiku munggah yang pucuk gunung. Ngibadai orang bakal bisa jadi nabi. Mulanya anak-anak wong aku nabi. Katanya kanya nabi wafat jelas goro. Mulanya anak-anak yang ngomong-ngomong dipelajari. Wong kula nate kedayawan wong brewo tinggal dulu niku. Kula nek ngene kula wandhapi ngomong-ngomong niku mengaruhi kula nek sampean nek melu purun melu toreko jeneng ngen kula niku sekeca piye toreko sampean. Toreko ngen kula niku kula niku nek merem katak suwarga. Niku kula kandhingi kok, kula nek ana wong kemaki niku, kula ngambuk kaecet at takabur alal mutakabbir sadaqah. wong ngajari wong ngajari iku sedekah. Ora ana wong mereng kata swargane mboten enten. Lah niki jeleng-eleng. Nek kula niku nek mereng kata swarga ya kok benten kalen sore kok kula. Ana sore panjenengan iki kula rek kok kula nek kula mereng kula mboten ngerti brewo njenengan. Terus ngomong-ngomong aneh, nek sing melu tore sang bengkulon itu suke-suke. Oh, maksud, bengkulon kan mesti ngonton, sing melu tore sang bengkulon itu sing suke-suke malah, anu, non-muslim, sing suke-suke. Sing melu tore kan malah yang kata pekir-pekir. Lo tandingi terus, sejak mulai. Bukan edan, uang merem kakak suaraku, kok upongono. Kula njaluk melu merem. Kula mbah melek. Merem terus kata sapa nikmate ya Allah. Nikmat durung ya iku ana. Amulane sing atas-atas majelis taklim Jumat Fajar sing atas-atas. Dene ngomong sing kepenak sing rukun. Katanya tadi iki pamane sampean ditakoni pas ala hari raya. Niki hari rayane tiba-tiba sampean jangan. Hari raya ini adalah tanggal siji Syawal. Mesti bener ya, itu mesti bener. Lalu siji Syawal adalah di mana apa? Engkau nunggu pengumuman penetapan pemerintah. Lu kok ngomong? Mergo pemerintah derekake Kanjeng Nabi. Laku kue umat Muhammad derekake Kanjeng Nabi. Pemerintah itu nek netepake awal Ramadan, awal Syawal, derek Kanjeng Nabi, rukyat. Kanjeng Nabi rak tau nindakake hisab, rak tau. Kanjeng Nabi menangi poso Ramadan, iku ping songo, sing songo likur, ping walu, sing telung puluh, ping pisan. Sebabnya Kanjeng Nabi rukyat, sumu li rukyati. Wa astiru li ruhyati fa in huma alaikum fa akmilul iddata salasina umat benak poso nek ana ruhyat nge bodo ya nek ana ruhyat nek ketutupan gak kata ya disampurna telung puluh dina iku dawe ya Nabi ya dawe ya dilakoni ya bolanya pemerintah Indonesia pun saya derekake tidak lampahi Kanjeng Nabi lah kita nenggo putusane pemerintah meja iki katok ora malam ahad katok bojo ora katok ora bojo ngono kepenae dadi mangke masyarakat ini seneng ojo dikiki nah ono sing keliru ana Kanjeng Nabi ra ngerti hisab nyenyak niku ngerti tapi wong nuntuni para umat ya ane iki kita majelis taklim supaya sing ramah nek ditakoni nggih sing sekeca ya inna allaha sakamne allah alimun iku zat kang ngujanani khabirun terwaj bodo. Mungkin ini, monggo kita baca tahlil dan tamis. Ina khadar di Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa sahbihi wa ala khadar jami'a miya illa wa awliya illa wa ulama illa wa alikullin wa ashabi lin sallallahu alaihi wasallam. وإلى خضر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمراد خصوصا بسنان قجر سنان مريا سنان مرولا جمعنا وإلى خضر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا شيء لله إلى أم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إنهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم of the remarkable Johanna Vannati and probably the La ilaha illallah, la ilaha illallah. Thank you.